jadi gila gara-gara soal cinta. Ku tak sudi jadi gila cuma karena putus cinta. Ku tak mau jadi sendewa apalagi sampai berantem. Kalau kau sudah ora gelem masih banyak cowok yang handsome. Ku tak mau jadi sendewa apalagi sampai berantem. Sudah ora gelem masih banyak cowok yang handsome. Ku tak mau jadi gila. Cinta.